السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita sudah selesai membahas tafsir ayat yang kedua dari surat An-Nisa, yaitu wa'atul yatama amwalahum wa la tatabaddalu al-khabitha bit-tayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Kita ringkaskan apa yang sudah kita bahas, bahwasanya kalimat wa'atul yatama amwalahum, kata Syekh As-Sa'di, ada isyarat padanya, yaitu harusnya ada wali bagi anak-anak yatim. Wali yang mengurusinya, yang memelihara anak yatim tersebut. Kalau itu dari kerabat keluarganya, familinya, wabihi wa ni'mah, itu yang afdal. Kalau tidak ada, maka dianjurkan, bahkan Rasulullah SAW memberikan berita gembira, ana wa kafilil yatim kahatain, aku dan orang yang melihara anak yatim seperti ini. Beliau isyaratkan dengan dua jarinya, telunjuk dan jari tengahnya, kahatain. Berarti fihi, dalam ayat ini ada isyarat, harus ada wali bagi anak yatim. Juga fihi al-amr bi-islah. Padanya juga ada faedah, perintah untuk memperlakukan dengan baik dan memperlakukan hartanya juga dengan baik. Artinya tidak mengapa untuk mengembangkannya, tetapi jangan dipakai untuk sesuatu yang berbahaya. Atau dengan bahasa hadis disebutkan gharar. Rasulullah SAW naha an bay'il gharar. Rasulullah melarang jual beli yang gharar, mengandung spekulasi, bisa-bisa habis semua harta anak yatim. Itu jangan. Artinya kembangkanlah pada apa yang pasti-pasti saja. Artinya yang sudah 90% atau 90,9%, 99,9% berhasil, silakan. Kalau yang ragu-ragu jangan. apalagi yang mengandung spekulasi, jangan. Itu harta orang lain, bukan hartamu. Kasihan anak yatim tadi. Baik. Barakallahu fikum. Adapun makna wala tatabaddalu, sudah sebutkan dua. Kita ingatkan kembali. Makna pertama apa yang disebutkan oleh Imam Ats-Tsauri, yaitu Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, la ta'jal birizqil haram qabla an ya'tika rizqal halal. Jangan terburu-buru dengan harta yang haram sebelum datangnya harta yang halal. Jangan khawatir akan datang harta yang halal. Maka jangan terburu-buru dengan harta yang haram. Berarti makna tatabaddalu, engkau menukar yang halal dengan yang haram. Adapun makna kedua adalah apa yang disebutkan oleh Sa'id bin Musayyib atau Imam Az-Zuhri, Ibrahim An-Nukhai dan lain-lainnya, bahwa maknanya fala tu'ti mahzulan wa ta'khudh saminan. Jangan engkau ambil yang gemuk kemudian engkau ganti dengan yang kurus. Kalau itu binatang ternak, kambing-kambing si yatim ini gemuk-gemuk, kambing dia kurus-kurus, kemudian ditukar. Wala tatabaddalul khabitha bittayyib. Atau kata Ibrahim An-Nukhai dan Ad-Dhahhak, la tu'ti zaifan wa ta'khud jayyidan. Jangan engkau berikan yang palsu, engkau ambil yang asli. Ini barangnya si yatim ini asli, sedangkan barangnya dia palsu, ditukar. Ini makna larangan Allah, wala tatabaddalu. Jangan kalian tukar yang jelek dengan yang baik. Demikian pula ucapan As-Suddi rahimahullah. Dulu mereka biasa seperti itu terhadap anak yatim. Ya khudus syah as-samina min ghanamil yatim, mengambil kambing yang gemuk dari harta anak yatim. Wa yaj'al makanahu syah al-mahzula. Kemudian menggantinya dengan kambing yang kurus, yang sakit-sakitan. Kemudian berkata orang tadi, syatan atau syatun bisyat. Satu kambing dengan satu kambing. Adil kan? Saya pinjam satu kambing, saya ganti satu kambing. Padahal tujuannya adalah menukar. Barakallahu fikum. Kita masuk pada ayat berikutnya, yaitu ayat yang ketiga. Allah berfirman, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. Kata Allah, kalau kalian khawatir kalian tidak bisa bersikap adil terhadap anak-anak yatim, yakni tidak bersikap adil kalau menikahi anak-anak perempuan yatimah, maka silakan nikahi yang lain selain yatimah. Ma'tabalakum, apa yang kalian anggap baik, apa yang kalian anggap thayyib dari para wanita, 2, 3, atau 4. Kalau kalian khawatir tidak bisa bersikap adil, maka satu sajalah. Atau apa yang kalian miliki dari hamba-hamba sahaya atau budak-budak kalian. Dzalika adna alla ta'ulu. Ini adalah lebih dekat kepada untuk kalian tidak bersikap zalim, atau kalian akan bersikap adil, lebih dekat pada keadilan. Ikhwani fi din, a'azzakumullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengapa tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala berbicara pada ayat ketiganya tentang wanita-wanita yatimah yang biasanya ketika dinikahi tidak diberikan keadilan? Ikhwani fi din, a'azzakumullahu, karena memang sudah dikatakan tadi pada ayat yang kedua, tersirat di sana harusnya ada wali yang memelihara anak yatim. Bagaimana kalau ternyata anak yatim ini perempuan, ada di rumahnya, semakin lama semakin besar, semakin besar. Ketika sudah menjadi gadis, dia adalah orang lain, bukan mahram. Maka beberapa orang menikahi yatimah tadi untuk melanjutkan pemeliharaannya dengan sempurna. Tetapi subhanallah, yang namanya yatim tidak memiliki pembela, tidak memiliki keluarga, tidak memiliki siapa-siapa. dan juga dianggap dia adalah orang yang begini dan begitu, sehingga tidak dipentingkan oleh suaminya, sehingga tidak bersikap adil hanya sekedar saja kepada anak yatim ini. Apalagi ketika dia nikahi dalam keadaan tidak serak, tidak cocok, wajahnya tidak cantik, kulitnya tidak putih, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Al-muhim, sekedar ingin melihara gitu aja. Akhirnya apa? Terjadi kezaliman. Maka barakallahu fikum, yang demikian adalah sesuatu yang berbahaya. Di mana bahayanya? Bagaimanapun juga kalau yatimah tadi dinikahi, maka dia statusnya sebagai istri. Kalau status sebagai istri sekarang, maka sekarang sudah berbeda. Berbeda dengan apa yang kemarin. Sekarang itu adalah istrimu, sama dengan istrimu yang lain. Maka perlakukanlah dengan adil. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kalian khawatir tidak adil karena yatimah ini, kurang itu, ya jangan dinikahi. Nikahi yang lain. Ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah selain yatimah tadi. Tidak mengapa memenikahi dua istri, tiga istri, atau empat istri, silakan. Mengapa terpaksa harus dinikahi? Kata-kata terpaksa itu karena tadi kadang-kadang tidak cocok wajahnya, tidak cocok ininya dan itunya, tetapi terpaksa dinikahi karena dia adalah wali yang meliharanya. Kata Allah tidak harus, tidak harus. Hendaklah kalian menikahi selain mereka kalau kalian khawatir tidak adil. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, disebutkan oleh Bukhari rahimahullah dengan sanadnya sampai kepada Ibnu Syihab Az-Zuhri. Kemudian beliau berkata, akhbarani Urwah ibn Zubair annahu sa'ala Aisyah, bahwa Urwah pernah bertanya pada Aisyah tentang ayat Allah, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama ila akhirih. Kata Aisyah, qalat yabna ukhti, wahai anak saudariku, hadhihi al-yatimah takunu fi hujri waliyha. Yatimah ini ada di dalam pemeliharaan walinya. Tushrikuhu fi malih wa yu'jibuhu malaha wa jamalaha. Kemudian dia tertarik dengan hartanya atau dengan kecantikannya. Fayuridu waliyuha an yatazawwajaha bighairi an yuqsit. Tetapi kemudian dia menikahinya tanpa bersikap adil kepadanya. Mengapa? Karena menganggap ini yatimah. Kalau mau menentukan maharnya berapapun, oh itu seperti anak angkatnya sendiri, bebas dong. Akhirnya tidak adil, tidak memberikan dengan mahrul misl. Mahrul misl adalah mahar yang wajar, yang biasa diberikan pada wanita-wanita lain. Kata Aisyah selanjutnya, la yuqsit fi sadaqiha, akhirnya tidak adil dalam memberikan maharnya. Fayu'tiha mithla ma yu'tiha ghairuhu, tidak diberikan seperti apa yang biasa diberikan pada wanita lain. Yang biasanya diberikan pada wanita lain sekian puluh juta atau sekian ratus juta, ini anak yatim yang dia pelihara sendiri, ayah 10.000 juga mau. Fanahu an yankihuhunna illa an yuqsitu ilayhinna. Kata Aisyah, maka dilarang menikahi wanita-wanita yatimah tadi yang dia pelihara kecuali dengan adil, kecuali dengan mahar yang wajar dan diperlakukan sebagai istri yang wajar. Tidak boleh sekedarnya saja dan dikasih dengan sesuatu yang tidak wajar, tidak boleh. Wa yablughu bihinna a'la, dan tentunya sampai di sana atau sampai pada batas tertentu anak itu sudah menjadi balig, harus berhijab dengan walinya. Dan kalau dia tidak tertarik, jangan dipaksa. Kalau dia tertarik mau menikahi, perlakukan sebagai istri dengan mahar yang wajar. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan ucapan Syekh Sa'di, atau kembali kepada Syekh Sa'di rahimahullah. Kata beliau, Aywa in khaytum an la ta'dilu fil yataman nisa allati tahta hujurikum. Kalau kalian khawatir tidak adil ketika menikahi wanita-wanita yatimah yang dipelihara oleh kalian sendiri, wa khiftum an la taqumu bihaqqihinna, dan kalian khawatir tidak bisa menunaikan secara sempurna hak-hak mereka, li'adami mahabbatikum, mungkin sebabnya karena engkau tidak cinta kepadanya, enggak suka kepadanya, fa'dilu ila ghairihinna, maka jangan dinikahi dia. Jangan nikah kalau enggak suka. Nanti akan terjadi ketidakadilan. Fatadarruha kal mu'allaqah. Apa itu makna tadarruha kal mu'allaqah? Kamu jadikan dia seperti barang yang tergantung. Dijadikan sebagai istri atau diperlakukan sebagai istri, tidak. Dicerai juga tidak. Zalim ini. Yang demikian kezaliman. Tidak boleh. Maka kata Allah, kalau engkau tidak berhasrat, kalau engkau tidak tertarik, atau kalau engkau demikian-demikian, maka jangan nikahi mereka. Tidak ada kewajiban menikahi yatimah yang kalian pelihara. Kalau sudah dewasa, kalian nikahkan dengan orang lain, tidak mengapa. Barakallahu fikum. Wanqihuma qabalakum minan nisa, nikahilah yang lain kalau kalian tidak cocok dengan dia, dengan anak yatim tersebut. Aima waqa'a alaihinna ikhtiyarukum. Makna ma taba adalah apa yang kalian pilih sesuai dengan keinginan kalian sendiri. Dawatuddin, yang bagus agamanya, wal mal, dan cukup hartanya, wal jamal, dan cantik, wal hasab, dan kedudukannya bagus, wan nasab, dan turunannya juga bagus. Silakan kalian pilih. Kalau enggak bisa terkumpul seluruh sifat-sifat ini dalam satu orang, bagaimana? Paling tidak fadhhar bidzatid din taribat tiada. Karena memang semua tadi adalah perkara-perkara yang harus dilihat. Pertama di agamanya. Kedua mal, hartanya. Ketiga jamal, kecantikannya. Keempat hasab, kedudukannya. Kelima nasab, turunannya. Dan lain-lainnya. Nabi SAW bersabda, wa man ahsana ma yakhtar min dalika sifatid din, dan yang paling bagus di antara semua sifat-sifat tadi adalah agamanya. Adapun yang lain tidak penting. Mengapa? Harta tadinya dia orang yang masya Allah kaya raya, ternyata setelah dinikahi bisa hilang kekayaannya dan tidak memiliki apa-apa. Demikian pula kecantikan. Dengan bertambahnya umur, hilang kecantikannya. Demikian pula yang lainnya akan hilang. Tetapi agama salihah, mukminah, taqiyah, makin akan terus. Ketika dia sudah tua, mungkin kecantikannya sudah mulai memudar, tetapi akhlaknya tetap thayyibah. Akhlaknya tetap salihah, melayani dengan baik ila akhir, maka itu pun akan menambah kecintaan seorang suami pada istrinya. Barakallahu fikum. Dan akan menambah keharmonisan rumah tangga. Qala, kama qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tunkahul mar'atu li arba', wanita dinikahi karena empat perkara. Limaliha, karena hartanya, wali jamaliha, karena kecantikannya, wali hasabiha, karena kedudukannya, wali diniha, dan karena agamanya. Fadfar bidatid din taribat tiada, maka hendaklah engkau cari yang bagus agamanya, taribat tiada, kalau tidak celaka kamu. Demikian ikhwan ibn a'azakumullah, Nabi memperingatkan tentang dhatid din. Itu yang pertama dan utama kalian jadi perhitungan. Yang lainnya baru kemudian yang berikutnya, yang berikutnya. Wa fi hadhil ayah annahu yanbaghi lil insani an yakhtara qabla nikah. Berarti dalam ayat ini ada pelajaran yang diambil, hendaklah memilih sebelum nikah. Barakallahu fikum. Kalau seorang harus memilih, Berarti jangan karena terpaksa. Jangan karena terpaksa. Seperti kejadian dia memelihara anak yatim sampai besar, kemudian kasihan ini anak sudah dewasa, tidak ada siapa-siapa, ya sudah saya nikahilah, terpaksa. Padahal dia enggak suka. Jangan. Mengapa? Akan terjadi keboliman-keboliman. Dia mungkin enggak menggilirinya, mungkin dia tidak mementingkan belanjanya, mungkin sekian banyak kemungkinan-kemungkinan. Sehingga Allah katakan, cari yang lain. Ma tabalakum, ma tabalakum. Ini faedah yang diambil dari kalimat ma tabalakum, apa yang thayyib menurut kalian. Artinya kalian memilih. Kalian memilih. Bal waqad abahalahu syari' an-nazar. Bahkan syariat mengizinkan boleh untuk melihat. Kalau boleh untuk melihat, Ustaz, berarti kita boleh memilih cantiknya. Mungkin lebih tepatnya cocok dan tidak cocok. Mengapa? Karena semua wanita cantik. Semua wanita cantik. Tetapi ada yang cocok, ada yang enggak cocok. Barakallahu fikum. Artinya orang ini cantik menurut dia. Menurut orang lain tidak cantik. Sebaliknya, yang menurut orang lain tidak cantik, menurut dia cantik. Dan ini adalah relatif. Sehingga semua yang namanya wanita adalah fitnah. Tetapi barakallahu fikum. Ketika Nabi mengizinkan dan syariat ini mengizinkan untuk nazar melihat, berarti boleh melihat wajahnya cocok atau tidak cocok. Ila man yuridut an tazawwajaha, yani asy-syari' abahan nazar ila man yuridu tazawwujaha. Diizinkan untuk melihat siapa yang akan dinikahi. Liyakuna 'ala basiratin min amrih. Hingga dia tahu betul siapa yang akan dinikahi. Sudah tahu kulitnya sawo matang. Tidak putih, tapi tidak hitam juga. Saya sudah tahu rambutnya begini, saya sudah tahu. Sehingga tidak seperti membeli kucing dalam karung. Pokoknya, mau enggak nikah dengan anak saya? Ya saya mau lihat, oh enggak boleh. Pokoknya, saya nikahkan kamu. Kalau kamu mau. Ini tidak menurut sunnah, tidak sesuai dengan sunnah. Tsumma dzikral 'adad alladzi abahahu minan nisa'i. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah mengajarkan semestinya seorang mau menikah itu harus memilih terutama agamanya dan boleh juga melihat wajahnya, kemudian Allah khabarkan silahkan kalian nikahi 2, 3, atau 4. Seorang laki-laki menikahi 2 istri bukan zalim, bukan jahat, apalagi selingkuh. Menikahi istri ketiga juga bukan jahat, bukan zalim, bukan selingkuh. Menikahi yang keempat bukan jahat, bukan zalim, bukan selingkuh. Dia melakukan hal yang halal, yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau dia menikah yang kelima, yang empat masih dipegang, maka saat itu dia berbuat kejahatan, berbuat dosa, berbuat zalim. Mengapa? Karena menyelisihi syariat. Allah katakan fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Silakan nikahi orang-orang pilihan kalian sendiri 2, 3, atau 4. Aiman ahabba an ya'khudha tintaini falyaf'al. Ini silakan. Siapa yang ingin memiliki istri 2 silakan. Au thalathan atau memiliki istri 3 silakan. Falyaf'al. Au arba'an atau 4 silakan. Falyaf'al. Wa la yazidu 'alaiha, tetapi tidak boleh lebih dari 4. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah sebagaimana dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, qad dallat sunnatur rasul al-mubayyinah 'anillahi ta'ala annahu la yajuzu li ahadin ghairu rasul an yajma' baina akthar min 4 niswah. Yang maknanya kata Imam Syafi'i rahimahullah, sunnah dari Rasulullah SAW telah menunjukkan, menjelaskan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak boleh selain Rasul untuk memegang istri lebih dari 4. Anahu yajuzul jama' baina akthar min 4 ila 9. Adapun Rasulullah boleh lebih dari 4, dan itu khususiyatul Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Ibnu Katsir berkata setelah menukil ucapan Imam Syafi'i, wa hadha alladhi qalahu Syafi'i mujma' alaihi, dan yang diucapkan oleh Imam Syafi'i ini adalah ijma', sepakat seluruh para ulama. Berarti siapa yang menentangnya menentang seluruh para ulama. Mujma' alaihi bainal a'immah, bainal ulama. Kata siapa? Kata Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya. Bahwa ucapan Imam Syafi'i tadi adalah mujma', disepakati secara ijma'. Kecuali yang nyeleneh dan aneh, berbeda sendiri dan menyelisihi seluruh para ulama, yaitu aliran sesat. Mereka menyatakan boleh 4 dan boleh sampai 9 dan boleh bahkan lebih dari 9. Ikhwan ibn a'azakullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka menyelisihi seluruh para sahabat, seluruh para tabi'in, seluruh para tabi'i tabi'in. Ada yang memberikan syubhat, tapi bukankah masna disebutkan oleh Allah dengan waw? Masna wa tsulatsa wa ruba', waw itu artinya dan, dan itu berarti ditambah. Kalau pilihan pakainya au, 2 au, 3 au, 4 ini kan waw. Kalau waw berarti ditambah, 2 ditambah 3 ditambah 4 berapa? 9. Masna wa tsulatsa wa ruba'. Maka dibantah ucapan ini pertama dengan ijma', tidak ada satu pun sahabat yang berpendapat seperti itu. Wala tabi'in wala tabi'it tabi'in. Dan kedua, juga kita bantah dengan riwayat-riwayat, dengan hadis-hadis. Di antaranya ucapan Anas Ibn Malik, ini asar, sabata fis sahih, telah sabit dalam sahih. Disebutkan oleh Imam Bukhari secara muallaq dalam sahihnya. Secara muallaq. Dari Anas bin Malik. Rasulullah SAW tazawwaja bi khamsa ashratan ra'ah. Nabi pernah menikahi 15 wanita. Wadakhala minhunna salasa ashrata. Dan dukhul dari 15 itu hanya 13 saja yang sempat dukhul. Wajtama indahu, dan yang sempat terkumpul bersama-sama di sisi beliau adalah 11. Dan beliau meninggalkan 9 istri. Apa? Saya ulangi. Pernah menikah 15 kali. Dukhul 13 kali. Artinya yang 2 tidak sampai dukhul. Baru Rasulullah SAW bertemu, melihat ada sesuatu padanya, dilepas kembali. Yang satu mengucapkan kalimat kepada Rasulullah SAW, a'udzubillah minka, kalau tidak salah aku berlindung daripadamu, berlindung kepada Allah dari kamu. Maka Nabi menyatakan kalau begitu silakan pergi. Artinya yang sempat dukhul hanya 13, nikahnya 15. Dan yang sempat dipegang bersama-sama, wajtama'a indahu 11, 11. Dan beliau meninggal dalam keadaan istri yang ditinggal 9 orang. Masih lanjutan ucapan Anas, wa hadza 'inda al-ulama min khasa'isihi duna ghairihi min al-ummah. Apa ini ucapan Imam Bukhari rahimahullah. Dan ini yang disebutkan adalah khususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sekarang. Riwayat Imam Ahmad rahimahullah. Kita bacakan saja kemudian kita tutup. Qala dari Ghailan bin Salama al-Thaqafi, bahwa dia masuk Islam. Ghailan bin Salama al-Thaqafi masuk Islam dalam keadaan memiliki 10 istri. Setelah masuk Islam, Nabi berkata kepadanya, qala Nabi SAW, ikhtar minhunna 4. Pilihlah dari 10 itu 4 orang dan sisanya ceraikan. Falamma kana fi ahdi Umar, ila akhirih. Hadis ini cukup sebagai hujjah. Diriwayatkan pula oleh Baihaqi dan lain-lainnya, dan dikatakan rijaluhu thiqat ala syarti syaikhain ila akhirih. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata Nabi, ikhtar minhunna arba'an. Pilihlah dari 10 itu 4. Kalau memang boleh 9, Nabi enggak akan bilang gitu. Nabi akan bilang kurangi 1. Iya kan? Atau kalau 11, Nabi akan berkata, "Ah, bagus, tinggal 1 lagi kamu tambah." Tetapi tidak demikian. Nabi menyatakan ikhtar minhunna arba'an, pilihlah dari 10 itu 4 orang dan sisanya kalian engkau ceraikan. Ini menunjukkan bahwa benar-benar ayat tadi bukan menambah 2 dengan 3 dengan 4, tetapi 2-2 silakan kalian 2-2 atau 3-3 atau 4-4. Sama dengan lafaz ketika bicara tentang sayap-sayap malaikat. Disebutkan matna wa thulatsa wa ruba'. Apakah berarti sayapnya 9? Bukan begitu maknanya. Tapi ada yang 2-2, ada yang 3-3, ada yang 4-4. Wallahu ta'ala alam bisawab wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.